banget sih. Kenapa sih Bu? Kok jalannya kayak robot? Mas Coki Sitohang, jadi malu. Gak tahu nih Mas, baju saya kaku, kasar, mau gerak aja susah. Gak nyaman deh pokoknya. Makanya Bu, pakai Daya Plus Softener baru. Deterjen dengan formula konsentrat plus softener. Dua kali bersih cepat, hilangkan noda, sekaligus melembutkan serat kain. Wow, hebat banget ya. Hebat dong, udah pakaiannya lembut, gampang disetrikanya. Terus wanginya gimana? Sudah pasti wangi banget Bu, karena ada double perfume booster pearls. Pakaian jadi 5 kali lebih wangi. Wah, habis ini saya beli Daya Plus Softener deh, biar baju gak kaku lagi. Dan biar gak kayak robot lagi. Daya Plus Softener baru, baju bersih, lembut, wangi dahsyat.